Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala melanjutkan pembahasan yang lain masih namun masih berkaitan tentang orang yang junub dan haid. Ya, bagaimana apabila orang yang junub dan haid tersebut tidak mendapatkan air? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan faslun. Idza lam yajidil junubu awil haidu ma'an tayammam. وَيُبَاحُ لَهُ الْقِرَاءَةُ وَالصَّلَاةُ وَغَيْرُهُمَا. Pasal apabila orang yang junub dan haid tidak mendapatkan air. Ya, yang hukum asal bagi orang yang junub dan haid, maka mereka adalah wajib mandi. Wajib mandi bagi orang yang junub. Bahkan orang yang haid wajib mandi setelah masa haidnya selesai. Wajib mandi setelah masa haidnya selesai. Bukan hanya kaitannya dengan wajib mandi, namun juga dengan ada qaid setelah masa haidnya selesai. Bagaimana jika mereka tidak mendapatkan air? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, tayammum, maka mereka bertayammum. Mereka bertayammum wa yubahu lahul qira'atu was-salatu wa ghairuhuma. Sehingga dibolehkan bagi mereka al-qira'ah, membaca Al-Qur'an dan salat dan hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain yang taharah, yang taharah, wudu dan mandi merupakan syarat sah atau syartu kamal bagi suatu ibadah. Yang ketika mereka tidak mendapatkan air, maka mereka boleh untuk melakukannya. Boleh untuk melakukannya. Dan ini adalah pendapat yang disepakati oleh jumhur ulama. Bahkan hampir bisa dikatakan sebagai ijma'. Yang dalilnya adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dekati salat wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Yang di sini ada beberapa penafsiran, namun yang zahir adalah hingga kalian sadar dari mabuk kalian. Wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan jangan pula, yakni jangannya, dia ma'tuf ke larangan fi'il yang sebelumnya. La taqrabus salata, yakni jangan dekati salat. Junuban, yaitu hal. Jangan kalian dekati salat, kalian dalam keadaan junub. Kalian dalam keadaan junub, illa abiri sabirin. Kecuali kalau kalian abir sabir. Yang di sini para ulama memiliki dua penafsiran. Sebagian ulama menafsirkannya bahwa abirus sabil adalah musafir. Abirus sabil adalah musafir. Sehingga makna ayatnya menjadi, jangan kalian dekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan junub, kecuali kalian dalam keadaan safar. Kecuali kalian dalam keadaan safar dan kalian tidak mendapatkan air, maka boleh kalian untuk bertayamum dan kalian sholat dalam keadaan junub dengan menggunakan tayamum tersebut. Karena kalian musafir. Yang musafir itu ghalibnya, terutama dalam zaman Nabi SAW, susah untuk mendapatkan air. Yang ini merupakan madhab Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Al-Hakam, dan lainnya. Ya, karena ketika safar itu sulit untuk mendapatkan air. Sebagian ulama mengatakan bahwa abiri sabir, maknanya adalah mujtaz, mujtazi al-masjid min janib ila janib. Yakni orang yang melewati masjid. Hanya sekedar melewati masjid. Sehingga makna ayat yang menjadi la taqrabu mawadhi'a shalah ay al-masajid halal janabah illa an takunu mujtazin. Yani jangan kalian dekati as-shalah, di situ di takwilkan sebagai makanus shalah. Makanus shalah yang ini mimbabil majaz. Majaz hal urida bihi al-mahal. Yang dia menyebutkan sesuatu padahal yang diinginkan adalah tempat dilaksanakannya sesuatu tersebut, yakni masjid. Yakni masjid. Jadi maksud ayatnya adalah jangan kalian dekati masjid. Ya, jangan kalian dekati masjid. Kalian dalam keadaan junub kecuali hanya sekedar lewat saja. Kecuali hanya sekedar melewati masjid saja. Yakni dari satu sisi masjid ke sisi masjid lainnya yang kita tidak mendapatkan jalan kecuali melewati masjid tersebut. Yang ini adalah penafsiran Ibnu Mas'ud, Ikrimah, Imam Ibrahim An-Nakhai, Amr bin Dinar, Imam Malik dan Imam Syafi'i dan para ulama lainnya. Yang di situ ada, ya sebagaimana telah dikemukakan ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Namun walaupun dua penafsiran di sini berbeda makna, namun bersepakat bahwa wala junuban, orang yang junub, ya secara hukum asal memang tidak boleh mendekati sholat, tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh mendekati masjid, namun dibolehkan ketika dia bertayamum. Sebagaimana lanjutan ayatnya, hatta taghtasilu, hingga ia mandi kalau mendapatkan air. Jika mendapatkan air. Ya. Wa in kuntum mardha, kalau kalian sakit, atau au ala safarin, atau kalian dalam keadaan safar, au jaa ahadun minkum minal ghait, atau kalian datang dari toilet, yakni setelah buang hajat, baik buang hajat kecil maupun buang hajat besar, au lamastumun nisa, atau kalian lamastumun nisa, lagi-lagi di situ ada khilaf para ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwa itu adalah jima', ada ulama yang mengatakan bahwa itu menyentuh wanita, yang bukan di sini pembahasannya karena keluar dari pembahasan kita. Falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air. Yang fa ini ta'qib ke semua hal yang disebutkan sebelumnya. Dari bab yang junub hingga bab lamastumun nisa. Ya, kalau kalian dalam keadaan junub, kalian tidak mendapatkan air. Ya, tidak mendapatkan air. Bagaimana jalan keluarnya? Allah sebutkan fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka bertayamumlah dengan sa'id, dengan tanah atau yang semisal dengan tanah di bagian atas muka bumi, thayyiban, yang itu suci. Ya, bukan sesuatu yang najis. Ya, jadi Allah menyebutkan yang walaupun para ulama sebagaimana telah dikemukakan ada khilaf dalam memahami abirus sabil, yang itu pengecualian dari bab junub, namun ulama sepakat bahwa orang yang junub jika tidak mendapatkan air maka boleh baginya bertayamum. Boleh baginya bertayamum kemudian dia melaksanakan salat atau melaksanakan bacaan Al-Qur'an atau hal-hal yang lainnya yang taharah tersebut merupakan syarat sah dari ibadah tersebut. Sepakat para ulama walaupun berbeda penafsiran dalam menafsirkan abirus sabil. Ya, ini dalil dari Al-Qur'an dan dalil dari hadis. Ya, ada beberapa hadis, di antara hadis Ammar bin Yasir yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Ammar bin Yasir pernah diutus oleh Nabi SAW untuk menunaikan suatu hajat. Fa ajnabtu, kemudian beliau terkena junub. Falam ajidil ma'a, dan aku tidak mendapatkan air, kata Ammar. Fatamarraqtu fil sa'id kama tamarraqu ad-dabb. Kemudian kata Ammar, aku berguling-guling di tanah atau di pasir sebagaimana berguling-gulingnya binatang. Yang binatang di antara kebiasaannya dia apabila dia ya gatal atau semacamnya atau untuk membersihkan dirinya dari suatu, dia berguling-guling di tanah. Ya, dia berguling-guling di tanah. Ammar pun melakukan demikian. Ammar bin Yasir pun melakukan demikian. Tsumma ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalikalah, aku sebutkan, aku jelaskan kisah tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni bergulingnya beliau di tanah ketika beliau tidak mendapatkan air, sedangkan beliau dalam keadaan junub, yang wajibnya adalah aslinya mandi, namun beliau tidak mendapatkan air, sehingga beliau berguling-guling. Kemudian beliau ceritakan kepada Nabi SAW. Apa jawab Nabi SAW? Beliau jawab, innama yakfika an taqula biyadaika hakadha, sesungguhnya engkau cukup melakukan seperti ini. Thumma darba biyadaihi al-ardha darbatan wahidatan. Kemudian Nabi SAW memukulkan kedua tangannya ke bumi satu kali. Satu kali pukulan. Satu kali pukulan. Thumma masaha shimala ala al-yamin wa zahira kaffaihi wa wajha. Kemudian Nabi SAW mengusap tangan kirinya di atas tangan kanannya, mendahului yang kanan dulu, kemudian mengusap sebaliknya juga. Yang tangan kanan mengusap tangan kirinya, zahira kaffaihi, bagian kaf saja. Yakni pergelangan tangan. Wawajhahu, dan mengusap wajahnya dengan satu kali pukulan tersebut. Walaupun di sini ada pembahasan, yakni apakah satu kali pukulan atau dua kali pukulan, apakah tangan itu sampai pergelangan tangan atau hingga siku sebagaimana sebagian madhab ulama, namun di sini terlalu panjang pembahasannya. Namun yang ingin saya tekankan di sini bahwa ya disepakati dalilnya baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, bahkan ada beberapa hadis bahwa orang yang junub apabila dia tidak mendapatkan air maka boleh baginya untuk bertayamum. Boleh baginya untuk bertayamum. Yang ini dia tidak mendapatkan air secara hissi, yakni zat airnya tidak dapat. Begitu pula hukumnya apabila orang yang junub dia tidak mendapatkan air secara ma'nawi atau secara hukmi. Yakni apa? Airnya ada namun dia tidak bisa menggunakan air tersebut. Tidak bisa menggunakan air tersebut. Apakah yang sebabnya biasanya karena sakit sebagaimana sudah dijelaskan ayat au kuntum mardha. Yang sakit di situ para ulama ya memang mentafsil sakit yang boleh dan sakit yang tidak. Sakit yang membolehkan untuk bertayamum adalah sakit yang apabila dia menggunakan air, maka dia dikhawatirkan bisa meninggal. Bisa meninggal. Atau sakit yang ketika dia menggunakan air, dia tidak meninggal, namun bisa memperparah penyakitnya. Bisa memperparah penyakitnya atau memperlambat kesembuhannya dari sakitnya tersebut. Maka dua keadaan yang sakit ini membolehkan orang yang junub untuk bertayamum walaupun airnya ada. Walaupun airnya ada. Sehingga apa? Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Tayamum di sini dibolehkan oleh orang yang junub yang ketika dia tidak mendapatkan air sama sekali maupun ada air namun dia terhalang dari menggunakannya karena penyakit. Sakit yang bisa membuat dia meninggal kalau menggunakan air atau sakit yang memperparah penyakitnya. Yang dalam dalil tersebut tidak disebutkan haid sebenarnya. Namun para ulama mengkiaskan bahkan kias aulawi. Kias aulawi terutama dalam bab qiraatul Quran yang orang junub saja yang masa junubnya itu singkat mudah untuk menghilangkannya. Ketika dia bertayamum boleh dia membaca Al-Quran. Terlebih lagi orang yang haid. Yang masa haid itu biasanya tidaklah sebentar. Tidaklah sebentar bagi wanita. Maka dia boleh untuk bertayamum kemudian dia membaca Al-Qur'an. Apalagi jika dikhawatirkan jika dia tidak membaca Al-Qur'an maka akan hilang hafalannya. Akan hilang hafalannya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Fa in ahdatha, kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan bagaimana ketika orang yang berjunub dan haid tersebut, dia tayamum, sudah tayamum. Namun setelah tayamum, dia berhadath lagi. Yang hadathnya di sini adalah hadath kecil. Ya, haruma alaihi salatu walam tahrum alaihi al-qira'atu wal julusu fil masjid wa ghairuhuma mimma la yahrumu alal muhdithi. Ya, maka dia haram untuk sholat. Dia tidak boleh sholat. Kenapa? Karena ada hadath. Ada hadath. Yang tayamum tadi, itu mengangkat hadas besarnya yang memang di sini ada khilaf apakah tayamum itu rafi' atau mubih mengangkat hadas atau sekedar membolehkan suatu zat ibadah yang di sini yang dirojihkan oleh Imam Nawawi berdasarkan perkataan beliau dan ini pendapat sebagian ulama bahwa tayamum adalah rafi' mengangkat hadas besar jadi dengan tayamum tersebut yang tayamum itu merupakan badal dari mandi maka tayamum tersebut mengangkat hadas besar. Maka seolah-olah dengan tayamum tersebut dia sudah tidak berhadath lagi. Kemudian ada lagi hadath yang kecil. Maka dia seperti orang yang terkena hadath kecil. Maka haram baginya untuk sholat. Haram baginya untuk sholat. Walam tahrum alaihil qira'atu wal julusu fil masjid. Namun tidak haram baginya untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana orang yang berhadath kecil, ya dinukilkan oleh ijma' bahkan, kata Imam An-Nawawi, ijma' bahwa orang yang berhadath kecil boleh untuk membaca Al-Quran. Wal julusu fil masjid dan boleh juga untuk duduk-duduk di masjid. Ya. Wa ghairuhuma dan hal-hal yang selain keduanya yang itu tidaklah haram bagi orang yang berhadath kecil. Kenapa? Karena tayamum tersebut yang pertama sudah mengangkat hadath besarnya. Menurut madhab yang mengatakan bahwa tayamum itu rafi'. Tayamum itu rafi'. Kama idza tasala thumma ahdatha. Yang kemudian Al-Imam An-Nawawi pun menyebutkan kiasnya sebagaimana orang yang sudah mandi, yang dia berhadath besar, junub atau haid, dia mandi. Thumma ahdatha, kemudian dia berhadath kecil. Maka boleh baginya untuk membaca Al-Quran, boleh baginya untuk duduk di masjid. Namun tidak boleh untuk sholat. Tidak boleh untuk sholat kalau dia berhadath kecil. Karena untuk sholat di situ ada hadith khusus, hadith Abu Hurairah. Inna allaha la yakbul sholata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda'a. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian apabila dia berhadath hingga ia berwudu. Hingga ia berwudu lagi. Wa hadza mimma yus'alu anhu wa yastaghrabu. Dan ini termasuk hal-hal yang sering ditanyakan dan dianggap aneh. Ya ini karena ini pembahasan yang detail sebagaimana sudah saya isyaratkan di awal-awal pembahasan kitab ini bahwa walaupun ini kitab yang kecil, namun menyebutkan permasalahan fikihiyah yang detail yang itu biasanya dibahas di kitab-kitab fikih yang besar. Ya, lihat karena pengarangnya adalah Al-Imam An-Nawawi yang merupakan ulama muhakkik dalam mazhab Syafi'i. Ya, beliau bahkan menyebutkan tentang bab-bab yang berhubungan dengan bacaan Al-Quran yang itu merupakan bab-bab fikih yang detail yang hanya ada di kitab-kitab fikih yang besar. Fayuqalu junubun yumna'u minas salati wala yumna'u min qira'atil qur'ani wal julusu fil masjidi min ghairi daruratin. Kaifa suratuhu? Yang masalah ini adalah masalah orang yang junub, dia tidak boleh salat. Ya, orang yang junub dia tidak boleh salat, namun dia tidak terhalang dari bacaan Al-Qur'an. Boleh dia membaca Al-Qur'an dan boleh dia duduk-duduk di masjid padahal zahir ayatnya illa 'abiri sabil. Ya, wala junuban illa 'abiri sabil, dan orang yang junub tidak boleh duduk di masjid kecuali hanya melewati, tapi ini mazhabnya boleh. Mazhabnya disebutkan boleh duduk di masjid min ghairi daruratin, walaupun tidak ada kebutuhan yang darurat. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah hal yang ini. Fahadhihi suratuhu. Ini adalah bentuknya. Ya, yakni orang yang berjunub atau orang yang haid, dia tidak mendapatkan air, kemudian dia bertayamum, yang dengan tayamumnya tersebut mengangkat hadas besarnya, kemudian dia berhadas kecil. Kemudian dia berhadas kecil. Maka boleh baginya untuk membaca Al-Quran, boleh baginya untuk duduk di masjid, namun haram baginya untuk sholat. Ini adalah bentuknya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Fahadihi suratuhu, thumma la farqa fima dhakarna bayna tayammumil junubi fil hadari was-safar. Ini adalah bentuknya. Dan tidaklah dibedakan dalam bentuk yang kami telah sebutkan, apakah tayammum orang yang junub tersebut dalam keadaan hadar, dalam keadaan dia mukim di negerinya, atau dalam keadaan safar. Atau dalam keadaan safar. Yang di situ memang ada khilaf para ulama. Sebagian ulama ada yang mengkhususkan bahwa hal ini hanya berlaku ketika safar saja. Hanya berlaku ketika safar. Namun pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwa ini pun berlaku ketika safar maupun mukim. Ketika safar maupun mukim. Ya, kenapa? Karena penyebutan safar au ala safarin di situ dengan au, yang itu litakhir laisa lil jam'i. Untuk takhir, bukan untuk menjamak antara junub dengan safar. Bukan. Dan qaid safar di situ sebagian ulama pun menafsirkan bahwa qaidnya itu bimakna gharib. Ya, ini kebanyakannya. Orang yang safar sulit untuk mendapatkan air. Berbeda dengan orang yang mukim. Kebanyakannya mudah untuk mendapatkan air. Tapi ini pun tidak bisa dipukul rata. Ada kalanya kita dalam keadaan mukim, tidak bersafar, namun kita sulit untuk mendapatkan air. Seperti kalau air pumpnya mati. Ya, dan satu komplek itu semuanya pakai air pump, tidak ada orang sumur, tidak ada orang yang memiliki sumur atau jet pump misalnya, atau keadaan-keadaan yang lainnya yang itu seperti ketika keadaan kemarau, maka itu bahkan mencakup dalam keadaan luas yang semua orang yang mukim sulit untuk mendapatkan air. Ya, di sini masih agak panjang pembahasannya, namun kita rasa kita cukupkan pada pembahasan yang kali ini. Yang kita lanjutkan pembahasannya pada pembahasan yang mendatang. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Faryan yang sudah memberikan materinya dari kitab At-Tibyan ini di sesi kedua tentang seseorang bisa tayamum apabila dalam keadaan haid atau junub. Dan bagi Anda para sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dari pembahasan ini, untuk saat ini kami persilahkan di 021-8499-4343 atau 021-8497-0055 atau di 0852-6277-4774. Baik, ini kita buka dari WhatsApp yang masuk dari Ummu Fatimah di Villa Nusa Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membiasakan sebelum tidur berwudu lalu membaca zikir-zikir, doa dan zikir sebelum tidur. Lalu apabila dalam keadaan haid, apakah masih dibolehkan membaca surat-surat yang berisikan zikir-zikir yang berisikan surat-surat Al-Quran seperti Al-Ikhlas dan Mu'awizatan yang disertai mengusap seluruh tubuh dan membaca surat Al-Mulk dan surat As-Sajdah. barakallahu fiik terhadap Ummu Musa ya. Ummu Fatimah. Oh, Ummu Fatimah di Villa Nusa. Ya, semoga Allah memberkahi yang dia telah bersemangat untuk dalam menuntut ilmu. Bagaimana orang yang haid jika dia berwudu, apakah tetap disyariatkan untuk berwudu dan membaca wirid-wirid sebelum tidur yang sebagiannya merupakan bacaan Al-Qur'an? Ya. Wudu sebelum tidur maka itu telah disyariatkan dalam hadis. Bahkan disebutkan bahwa malaikat bersolawat dan mendoakan orang yang tidur dalam keadaan ya berwudu. Yang itu adalah lafaz hadisnya adalah mutlak. Baik orang tersebut adalah orang yang memiliki hadas atau orang yang tidak memiliki hadas. Baik orang yang memiliki hadas besar maupun hadas kecil. Hadisnya mutlak. Ya, dan hal ini tetaplah disyariatkan. Apakah boleh membaca zikir-zikir yang merupakan potongan ayat Al-Qur'an bahkan menurut mazhab yang mengharamkan sebagaimana telah masih bersambung dengan pembahasan yang telah lalu? Ulama yang bermadhab bahwa boleh membaca Al-Quran maka itu tidak ada masalah. Yang ini adalah pendapat yang saya lebih condong kepadanya. Pendapat ulama yang tetap membolehkan membaca Al-Quran baik orang yang haid maupun yang junub. Maka itu tidak ada masalah. Tetap membolehkan membaca doa-doa dan zikir-zikir dan wirid-wirid yang itu merupakan potongan Al-Quran. Boleh membacanya sebelum tidur. Menurut madhab yang mengharamkan pun, yakni mengharamkan orang yang junub dan haid untuk membaca Al-Quran, dibolehkan. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwa para ulama yang bermadhab mengharamkan bacaan Al-Quran bagi orang yang haid dan junub, mereka mengecualikan kalau meniatkannya sebagai zikir. Atau kalau meniatkannya sebagai doa. Atau meniatkannya hal-hal yang lainnya yang itu bukan sebagai bacaan Al-Quran. Maka itu adalah boleh. Maka itu adalah boleh bahkan menurut ulama yang bermadhab haram. Karena itu sebagai wirid. Bukan sebagai bacaan Al-Quran, bukan sebagai tilawah. Maka itu adalah boleh menurut madzhab ulama yang mengharamkan bacaan Al-Quran bagi orang yang junub maupun haid. Wallahu a'lam. Baik, demikian jawaban yang diberikan kepada Ummu Fatimah di Villa Nusa Indah. Dan kini kita buka dari SMS yang masuk dari Bapak Darto di Tambun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah seseorang yang bersenggama akan tetapi yang lelaki tidak sampai keluar mani, apakah itu juga disebut junub? Ya. Bapak siapa? Pak Darto di Tambun. Barakallahu fik terhadap Bapak Darto di Tambun. Apakah orang yang lelaki yang berhubungan suami istri namun tidak keluar mani, apakah tetap dikatakan sebagai junub? Ya. Di awal Islam memang di sini ada pembahasan, bahkan ada khilaf di kalangan para sahabat. Namun di setelah masa para sahabat maka para ulama sepakat bahwa junub itu dimutlakkan kepada orang yang berhubungan suami istri yang keluar mani maupun orang yang berhubungan suami istri yang tidak keluar mani, bahkan orang yang tidak berhubungan suami istri namun dia mimpi, misalnya mimpi dan keluar mani, junub dimutlakkan kepada tiga orang tersebut. Yani orang yang dia berhubungan suami istri keluar mani, orang yang berhubungan suami istri tidak keluar mani, orang yang keluar mani dalam keadaan mimpi walaupun tidak berhubungan suami istri, maka itu dinamakan junub semuanya. Yang junub ini adalah orang yang memiliki hadas besar. Memang ada sebagian besar sebagian hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Muslim, al-ma'u minal ma', sesungguhnya air itu wajib karena air, yakni wajib mandi kalau dia keluar mani. Yang mafhum mukhalafahnya itu tidak wajib mandi kalau tidak keluar mani. Namun hadis ini dimansukh. Hadis ini dimansukh. Bahkan para sahabat Muhajirin dan Ansar sempat khilaf dalam masalah ini. Yang Muhajirin berpendapat bahwa wajib mandi apabila berhubungan suami istri walaupun tidak keluar mani. Walaupun tidak keluar mani. Adapun para sahabat Ansar, sebenarnya saya agak lupa apakah ini yang ini madhab Muhajirin atau madhab yang Ansar. Madhab yang satunya lagi, madhab Ansar, menyebutkan bahwa wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Berhubungan suami istri tetap wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Khilaf antara sahabat Muhajirin dan Ansar. Kemudian mereka utus utusan kepada Aisyah karena perkara ini yang paling mengetahui adalah para istri Nabi. Kemudian mereka mengutus utusan bertanya kepada Aisyah, dan Aisyah pun memfatwakan yang wajib mandi adalah selama dia berhubungan suami istri. Idza jawazal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu. Apabila khitan laki-laki telah melewati khitan perempuan, maka dia telah wajib mandi. Yani batasannya mana? Batasannya adalah kepala kemaluan laki-laki sudah tidak terlihat di kemaluan perempuan, maka itu sudah wajib mandi. Sudah wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Dan kalau dalam pembahasan kitab hudud, maka ketika sudah seperti itu sudah wajib dikenakan had. Sudah wajib dikenakan had. Yang ini adalah pendapat yang kemudian ulama setelahnya, ulama dari kalangan tabi'in dan para ulama madhab hampir-hampir bersepakat bahwa wajib mandi walaupun itu tidak keluar mani. Wallahu a'lam. Baik, demikian jawaban yang diberikan kepada Bapak Darto di Tampun. Dan sudah masuk lagi WhatsApp yang masuk dari Ibu Idra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah doa mandi junub yang sahih, yang benar? Itu bagaimana, Ustaz? Apakah ada doa mandi junub yang benar? Ya, ya. Yang sahih. Barakallahu Ibu Idra. Ya wallahu alam, semua tahuan saya yang saya pelajari selama ini, baik dalam hadis-hadis Nabi SAW maupun dalam kitab-kitab syarah hadis maupun beberapa kitab fikih para ulama, saya belum mendapatkan doa khusus tentang mandi. Doa khusus sebelum mandi. Apakah tetap disunahkan baca bismillah? Iya, sebagian ulama mengatakan tetap disunahkan baca bismillah karena mandi itu merupakan taharah. Yang toharah itu ada hadis tentang, walaupun hadisnya sebenarnya tentang wudu, dalam riwayat Ahmad dan Tirmidzi, la wudu liman lam yadhkur ismallahi alaih, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan ismullah, yakni membaca bismillah. Yang hadis ini pun dipermasalahkan oleh para ulama, namun paling tidak walaupun satu persatu sanadnya ada pembicaraan, namun ketika dikumpulkan jalannya paling tidak sampai derajat hasan li ghairihi. Apalagi kalau kita memegang madhab usul fikihnya Imam Ahmad, yang hadis dhaif itu ketika dia secara dalalahnya kuat namun secara thubutnya, yakni ketetapan dalil lemah, maka itu tetap disyariatkan namun derajatnya berkurang, yakni menjadi sunnah. Menjadi sunnah. Yang itu sebagian ulama mengatakannya terbuka dalam bab tohar. Terbuka dalam bab tohar, baik itu tayammum, wudu maupun ke mandi. Adapun doa khusus tentang mandi, wallahu a'lam, saya belum mendapatkan yang warid dari Nabi SAW maupun para sahabat. Wallahu a'lam. Lalu apabila selesai, apakah sama, Ustaz? Misalkan Allahumma ja'alni minat Allahumma ja'alni bismi doa setelah wudu. Ya, ya. Doa setelah wudu. Wallahu a'lam, kalau doa setelah wudu itu disebutkan benar lafaznya. Ya. Disebutkan lafaznya. Ya, barang siapa yang mengucapkan doa tersebut, fa asbaghal wudu'a. Kemudian dia menyempurnakan wudunya. Yeah. Kemudian mengucapkan doa tersebut. Ya, asyhadu an la ilaha illallah syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Adapun tambahan Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin, maka ini bukan riwayat Muslim. Ini adalah riwayat Tirmidzi yang itu diperselisihkan kesahihannya. Itu berlaku untuk setelah mandi wajib juga atau tidak? Kalau seandainya dia dalam mandi wajibnya, kan itu dalam hadis mandi wujub yang sempurna, itu terkandung wudu. Itu ada wudu. Yang ada wudu tersebut, yang setelah dia mandi wajib tersebut, dan ada wudunya, wallahu alam, yang karena ada bagian wudu di situ, maka tetaplah disyariatkan dia untuk mengucapkan. Wallahu alam. Namun kalau dia mandinya dengan sifat yang tanpa wudu, ya, tanpa, karena para ulama membahas mandi yang kamil, yang paling sempurna adalah sebagaimana Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Aisyah dan hadis Ummu Salamah, yakni yang di dalamnya terkandung wudu. Kalau dia terkandung wudu di situ, maka disyariatkan juga karena wudunya itu sudah masuk dalam cakupan mandi, sehingga ada wudu di situ. Namun kalau dia memakai mandi yang di situ tidak ada wudunya, wallahu a'lam, saya belum mendapatkan perkataan para ulama yang kalau mandi yang aqalul ijza, yang mandi yang minimal tapi sudah mengangkat hadas besar, apakah disyariatkan baca doa setelah wudu tersebut? Saya belum mendapatkan penjelasan para ulama. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan dari WhatsApp dari Ibu Idra. Semoga dapat dipahami sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita tutup, ada mungkin ada rangkuman yang ingin Antum sampaikan, Ustaz? Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran, yang pada pembahasan kali ini Al-Imam An-Nawawi kembali melanjutkan pembahasan yang telah lalu, masih seputar masalah orang yang haid dan junub. Apa saja yang dia boleh untuk membacanya dan apa saja yang dia tidak boleh untuk membacanya. Kesimpulannya adalah yang dia tidak boleh membacanya apabila dia membaca Al-Quran atau meniatkan bacaan Al-Quran. Namun jika dia membaca potongan-potongan doa dan meniatkannya sebagai doa atau sebagai zikir mutlak, maka hal tersebut adalah diperbolehkan. Ya, sebagaimana telah saya isyaratkan bahwa Imam Nawawi dalam kitabnya yang sangat kecil ini tentang adab, beliau menyebutkan permasalahan-permasalahan fikihiyah yang detail sekali, yang itu hanya ada di kitab-kitab fikih yang besar. Di antaranya sebagaimana yang beliau sebutkan, kalau orang yang junub dan haid, kemudian beliau tidak mendapatkan air dan bertayamum, kemudian berhadas, maka dia boleh untuk membaca Al-Quran dan boleh untuk melewati masjid, namun tetap terlarang dia untuk sholat. Yang memang di sini masih ada pembahasan di kalangan ulama, apakah tayamum itu sebagai rafi', yakni mengangkat hadas. Mengangkat hadas sama sekali seolah-olah seperti orang yang tidak berhadas, seperti orang-orang yang telah mandi. Apakah itu rafi' atau sebagai mubih saja? Yakni tayamum itu sebagai pemboleh saja, pemboleh suatu ibadah yang ingin dia lakukan. Dalam artian, kalau mubih saja, dia hanya melaksanakan satu ibadah yang dia niatkan dengan tayamum tersebut. Yakni dia mau meniatkan sholat misalnya, maka dengan tayamum dia hanya boleh satu kali sholat. Adapun kalau dia mau ibadah yang lainnya, dia harus tayamum ulang. Ini madhab yang mengatakan bahwa tayamum itu mubih. Adapun madhab yang mengatakan tayamum itu rafi', maka boleh melakukan hal-hal yang lainnya sebagaimana orang yang telah mandi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wallahu a'lam.